Assalamualaikum sahabat Daku, sehat bersama Dr. Sagiran kembali hadir. Kali ini akan membahas tentang rahasia gerakan sholat. Sebagai umat muslim, sholat lima waktu merupakan ibadah wajib kita. Bahkan Rasulullah mengibaratkan sholat sebagai pondasi dalam bangunan. Dalam arti, sholat merupakan tiang agama. Sebenarnya umat Islam telah memiliki investasi kesehatan yang cukup besar bagi yang melakukan sholat, mulai dari takbiratul ihram hingga salam. Dan pada episode kali ini, Dr. Sagiran akan membahasnya. Sawu sufufakum fi sholat. Sawu sufufakum artinya apa? Luruskan, rapatkan. Coba rapatkan. Sampai mata kaki ketemu mata kaki, iya. Ayo, yang ini juga ikut geser. Ayo, nah, bahu ketemu bahu, oke? Nah, dalam keadaan seperti ini, jari-jari kita juga ikut lurus menghadap kiblat. Kalau seperti tadi, coba seperti tadi. Nah, kan jari-jarinya mencong. Nah, coba kemudian, ya, ada bedanya nggak? Apa bedanya? Waktu berdiri bebas sama waktu sekarang ini bedanya apa? Nah, ada seakan-akan ada tarikan di bagian dalam dari paha. Apa artinya? Artinya sumbu tubuh, ya, apa namanya, berat badan kita ini penopangnya berbeda. Kalau seperti ini bergeser ke tengah. Kalau kayak gini, ya, seperti ini di luar. Jadi kita sedang memutar dari titik berat badan kita. Nah, ini manfaatnya apa? Penyeimbangan. Penyeimbangan yang kemudian berpengaruh pada kompaksitas tulang kita. Itu terhadap tulang. Nah, kita tahu di dalam tulang itu ada semacam jonjot-jonjot tulang yang kompaksitasnya berbeda kalau memfungsikannya berbeda. Posisi tubuh tersebut sebenarnya adalah cara posisi kita pada saat di luar sholat. Titik tumpu berat badan berada di telapak kaki kanan dan kiri. Sementara itu, tulang punggung berada dalam posisi tegak alami. Ketika kaki terbuka, jarak yang perlu diperhatikan adalah selebar bahu kanan dan kiri. Ini adalah posisi ideal dan stabil. Dengan cara ini pula, apabila sholat dilakukan secara berjamaah, maka barisan akan rapat. Anda mesti pernah dengar istilah osteoporosis, keropos. Nah, kita sedang menyeimbangkan supaya antara bagian sisi luar dengan sisi dalam itu sama-sama kompak. Nah, buktinya apa? Kalau kita ini enggak kompak, buktinya kalau kita punya sepatu atau sendal yang trepes sebelah mana? Sisi luar kan? Nah, karena apa? Karena di luar sholat kita itu sebetulnya kayak begini di luar sholat. Nah, di dalam sholat kita disuruh gitu supaya seimbang. Ini subhanallah, baru dari cara berdiri aja sudah masya Allah, rahasianya sudah seperti itu. Belum lagi ketika Anda merasakan kayak ketarik gitu ya. Ini kan di sini ada banyak titik-titik refleksi, jalur-jalur meridian akupuntur yang kemudian aktif. Betul nggak sih sebelum kerja? Beli itu terbuka nggak makan. Makanya ya, entengin perut gua saat perjanjian Hudaybiyah disepakati. Makanya ya, entengin puasa terutama. Ini yang sampai dan berangkat di bumi terlambat. Ada juga yang terlambat. tahu kapan berbuka. Orang lain tuh si perempuan ini, anak perempuan ini pergi, ternyata air ini Takbiratul Ihram, yaitu gerakan memulai sholat dengan mengangkat kedua tangan dan posisi telapak tangan menghadap kiblat di samping kanan kiri bahu atau wajah kita. Coba takbiratul Ihram. Allahu Akbar. Kita lihat ya. Diulang. Allah. Stop. Allah. Ya. Mau setinggi apa tangan? Minimal setinggi pundak, bahu. Boleh sampai telinga, boleh sampai kaki. Oke. Penjelasannya begini. Coba ini kan seperti ini. Ini fix, ya. Ini ngunci. Coba. Di sini mesti ngunci. Nah, ketika ini ngunci, ya, berarti rongga dada itu melebar, terbuka. Rongga dada terbuka. Ketika rongga dada terbuka, itu otomatis ruangan kan makin lebar. Kalau ruangan itu makin lebar, hukum namanya hukum apa? Laplace ya. Tekanannya menjadi kecil. Dan kalau tekanan kecil, udara gampang masuk. Bahkan otomatis masuk dengan sendirinya. Subhanallah. Ini udara gampang banget masuk. Apalagi di sini difiksasi tadi, sek ya, ini sek. Ini apa? Tulang-tulang rusuk itu ketarik juga. Nah. Oke ya, satu. Yang kedua, ketiak kita juga sedikit melebar mesti. Nah, padahal di ketiak itu adalah stasiun regional dari kelenjar getah bening yang membawa seluruh peredarannya baik dari tangan, dari tubuh atas bagian yang sesuai atau dari payudara, semuanya larinya ke sana. Ini sebetulnya yang saya sering terangkan dengan maskel pumping itu terjadi juga, sehingga peredaran getah bening maupun darah biasa lancar, pernapasan lancar. Itu karena ada pengaruh tekanan rongga dada yang kembang-kempis itu. Saya menekankan betul takbiratul ihram ya. Ihram artinya mengharamkan, bukan ikram. Kalau ikram memuliakan, bagus mana? Bagus ikram itu kan maunya kita, tapi yang betul itu ihram artinya mengharamkan. Maksudnya apa? Maksudnya kita konsentrasi penuh sebelum mulai sholat. Kemudian takbiratul ihram itu kan awalnya sholat. Jadi seakan-akan kita mengumumkan kepada orang yang ada di sekitar kita bahwa kita sedang sholat. Makanya takbiratul ihram itu rukun, termasuk rukun, artinya harus dilakukan, harus ngomong, ngucap Allahu Akbar. Seakan-akan, wahai orang-orang di sekitar saya mengharamkan diri saya untuk melakukan perbuatan yang lain-lain karena saya sedang Makanya kalau kita sudah takbiratul ihram, kok ada orang ketok pintu, tok tok tok tok, assalamualaikum, apa yang kita lakukan? Baca dengan keras, kemudian Allahu Akbar, biar dengar dan tahu kalau kita sedang salat. Kalau kita sedang mengucapkan suatu bunyi, itu udara masuk atau keluar? Hah? Keluar. Padahal tadi perjanjiannya waktu begini, rongga dada mengecil, udara. Loh, gimana itu? Apa enggak tabrakan? Pada saat gerakan takbir, bahu terangkat sedikit. Tulang-tulang rusuk pun ikut terangkat, menimbulkan pelebaran rongga dada. Akibatnya, tekanan udara di dalam rongga mengecil dan memudahkan nafas masuk dengan cepat. Terjadi seakan-akan pelatihan gerakan organ dalam bersama sekat rongga badan. Ini subhanallah. Terjadi di dalam sholat. Oke. Berikutnya. Yuk, lagi diulang. Allahu Akbar. Nah, pertanyaan saya, ini diletakkan di mana? Diletakkan di mana? Di dada. Apa cirinya dada? Yang ada, ya kan gak ngerti paru-paru. Yang ada tulangnya. Nah, coba lihat ya. Ini namanya jakun leher. Turun. Itu keras, ini namanya dada. Turun. Keras ya, keras-keras dada semua ini. Tapi nyampe sini, ini ulu hati namanya. Jadi kita harus naruh di dada. Pokoknya yang pas kita cek ini ada tulangnya. Nah, itu namanya dada. Taruh di situ. Berarti ini dalam keadaan sedikit terbuka. Ini manfaatnya yang tadi itu, kelenjar getah bening, apa lancar segala macam, rongga dada sedikit terbuka dan itu. Tapi betapa naifnya pemirsa, sahabatku, masya Allah, betapa naifnya. Coba, ada enggak orang yang sholat ini? Lolong. Pemirsa juga pernah lihat, sering lihat. Allah, sholat kok kayak enggak niat loh. Padahal sudah jelas tuntunannya tadi. Allah. Dada. Kalau sini kan udah berot ini. Apalagi ini pusar namanya. Apalagi bawah pusar. Kayak orang lain. Ya kira-kira kalau dia bergeraknya begitu ya. Kira-kira ya manfaat secara medis ataupun rahasia terhadap penyegaran tubuh. Ya tentu beda sama yang melakukannya betul-betul sungguh-sungguh sesuai dengan syariat Rasulullah. Pandangan ke tempat sujud. Ya, ini sebetulnya konsentrasi. Ya, konsentrasi. Karena sebenarnya setiap menit atau bahkan detik itu otak kita itu bisa sangat terganggu karena semuanya bisa masuk. Nah, terutama kalau pandangan kita yang kena, pandangan itu sulit. Kalau pendengaran masih bisa diabaikan, ya, tapi kalau pandangan itu sulit, makanya pandangannya diatur. Kalau pendengarannya kan nggak diatur, ya dalam arti apapun bisa terdengar, ya, tetapi otak ini mudah memilih, betul-betul diatur dan menurut syariat sholat pandangan diarahkan ke tempat sujud, kecuali kita sedang sholat di Masjidil Haram di mana kita melihat Ka'bah, maka kita boleh sholat sambil melihat Ka'bah, tidak melihat di tempat sujud. Sekat rongga badan akan terlatih. Pada saat yang sama, kita harus mengucapkan kalimat takbir. Padahal, dinding dada sedang meregang. Untuk dapat mengucapkan suatu kata, udara harus mengalir keluar. guna menggetarkan pita suara. Maka tidak lain, hal ini hanya bisa dikerjakan oleh sekat rongga badan atau diafragma. Dari Ibnu Umar, dia berkata, "Kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Akan, makanya ya, entengin puasa terutama. Adalah membungkukkan badan sehingga punggung, leher, dan kepala menjadi posisi horizontal. Posisi kaki masih tetap seperti saat berdiri. Pada saat rukuk sempurna, tulang belakang menjadi lurus. Coba rukuk. Ulangi, ulangi. Dimulai dari takbir. Allahu Akbar. Rukuk. Nah, ini harus saling koreksi nih. Wah, coba coba kamu dulu. Ya. Coba dikoreksi nih. Kurang gimana? Ayo coba dibetulkan. Ayo, ayo. Pokoknya kamu membetulkan dulu, ayo betulkan dulu. Menurut kamu gimana? Gimana? Gimana? Ayo, harus dibetulkan, gimana? Nah, oh bener. Ini, nah, oke, bangkit. Jadi, rukuk itu, kata Nabi, kalau di punggung itu ditaruh air, jelas lah, katakan. Air itu tetap di situ, artinya tidak tumpah. Kenapa? Karena rata. Nah, barangkali saya juga belum rata, silahkan ya. Allahu Akbar. Ya. Kira-kira segini udah rata belum? Kurang gimana? Gimana? Dibetulkan makanya. Jadi, kalau kita itu gini, udah harusnya seperti ini, kemudian kita, oh berarti saya kalau rata harus kayak gini gitu. Temen-temennya atau mungkin keluarganya gitu ya, harus saling lihat itu. Kelihatannya kan udah bener tadi, perasaan kamu tapi dilihat ternyata belum, katanya. Padahal hadisnya jelas. Mengapa orang bisa seperti itu? Karena udah sekian lama ngelakuin gerakan sholat tapi enggak pas. Rasanya sih udah pas. Nah, padahal ini menurut rahasia medis, subhanallah. Coba mau ngadep sini. Nih, punggung memang tidak lurus. Tetapi ketika kita rukuk disuruh lurus, ini posisinya namanya lordosis, ini kyphosis. Ini kyphosis, ini lordosis. Ini kembali ke kyphosis. Coba sekarang rukuk. Nah, mengapa yang lordosis jadi kyphosis? Ini tidak benar ini. Ini tidak benar. Nah, sulit kalau dalam waktu yang sangat singkat merubah, sulit. Dan kesalahan postur begini, kalau kelamaan atau makin tua makin hari, tentu enggak apa. Karena apa? Karena kita punya tulang belakang. Yuk, sini kamu, sini. Ini tulang belakang nih. Yuk, kamu kayak gini. Nah, ini tulang belakang. Kan saling menindih nih. Ini nindih, ini nindih, nindih. Kalau saling menindih, yang paling menderita yang sebelah mana? Yang paling bawah dong. Padahal di antara tulang belakang ini ada saraf-saraf yang keluar masuk menuju ke sumsum tulang belakang. Kalau ini tidak beres, ini tidak beres, saraf-saraf ini suka gampang kejepit. Makanya ada istilah sarafnya kejepit atau sakit punggung, encok apa. Coba diterapi dengan rukuk yang benar, yang lurus. Nah, yang lurus. Coba sekarang rukuknya ngadep sini, ngadep saya. Coba lurus rukuk. Nah, coba ini lurus, ini disanggakan betul, disanggakan. Terus ini ditaruh seakan-akan mau jatuh, biar jatuh. Tapi ini menyangga. Nah, coba kalau seperti ini, gerakannya kemana arahnya? Ke depan pasti, seakan-akan mau tersungkur. Buktinya apa? Kalau ini di, nah ini kayak mau tersungkur. Kalau kita sedang sholat malam atau subuh ngantuk itu, gerak-gerak kan subuh. Posisi horizontal memungkinkan berat badan bergeser ke depan dan tubuh seakan-akan terperosok ke depan. Kedua lengan sebagai penyangga, tangan memegang lutut. Penyanggaan ini lebih mendorong lagi ke depan ruas-ruas tulang belakang, sehingga kompresi bukan hanya dikurangi, bahkan terjadi gerakan anti kompresi, alias peregangan. Nah, coba ulangi, gendian kamu. Coba ulangi. Ngacup sini, ngacup saya. Yuk, rukuk. Set, nah. Ketika ini dia itu gayanya itu ke depan, gayanya ke depan, oke? Itu, yuk kayak gini. Itu tulang-tulang belakang ini saling menindih lagi atau saling meregang? Meregang. Coba, ya sudah. Kita berenam yuk. Kamu dari ini. Nah, oke? Biar asik saya yang tengah-tengah. Nah, coba kita saling nindih yuk. Nah, terasa kan menderita. Kita regang. Nah, kan enak. Terus, nah, regang. Seperti ini sebetulnya sholat. Jadi ketika rukuk itu kita perlama dengan apa istilahnya? Tumakninah. Apa tumakninah? Ada periode tenang. Krek. Nah, periode tenang inilah yang menjadi kesempatan bagi ruas-ruas ini untuk saling meregang. Kalau enggak ada kesempatan dia, nah, itu orang tua itu cirinya orang tua apa? Salah satunya bongkok, gini kan? Ya bongkok. Udah sih, ini orang tua. Tapi bayangkan kalau orang itu sering rukuk, coba rukuk lagi, rukuk. Nah, terus bangkit. Bayangkan ya, ini misalnya kamu dari sini, aduh misalnya aku dia. Ini misalnya jemuran, itu jemuran. Saya yang berjemur. Makin lama makin di ini kemana? Apa arah lengkungan? Ke bawah. Nah kan gini. Rukuk makin lama makin melengkungnya kemana? Punggung itu. Ke bawah kan? Nah kalau makin melengkung ke bawah dia bangkit kan nggak bongkok ini. Belum lagi tentang alignment. Nah, kembali. alignment. Alignment itu artinya pengaturan yang lurus. Kita lihat tulang belakang itu ada yang suka oleng, ya kan? Lihat ya. Ini pengaturan yang seperti ini sangat berpengaruh terhadap sumsum tulang belakang yang ada di dalamnya. Yang ini mengatur hampir seluruh fungsi gerak kita, organ-organ dalam, bahkan koneksi antara otak dengan batang tubuh. Makanya kalau ada orang yang kecelakaan, kok ini bergeser begini, krek, ini mesti putus tulang belakang dan pasti dia lumpuh anggota geraknya. Bagi yang melakukan sholat dengan terburu-buru, maka tidak akan bisa merasakan efek apapun, karena otot masih dalam kondisi tegang. Disinilah manfaat tuma'ninah. Harus ada periode tenang dalam setiap gerakan sholat. Ayo, akbar. Ini kita lihat, keningnya diangkat sedikit. Nah, ini kan juga nggak benar. Atau ada yang salahnya begini. Ini di sini, lah sujud kok tangannya kok di paha. Kan nggak benar.